Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberi kesempatan untuk menghirup sejuknya udara pagi sehingga masih diberi kesempatan bagi kita untuk beribadah, meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan salawat serta salam mari perbanyak haturkan kepada manusia yang sangat kita cintai sebagai bukti cinta kita kepadanya. Selain kita mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, kita juga haturkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insyaallah dengan bersama kita merenungkan, memetik hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi yang ditulis dalam kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Saydul Khatir. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang bala dan sabar. Ketika ada bala, maka respon yang tepat adalah sabar, ya. Seperti ketika ada nikmat, maka respon yang tepat adalah bersyukur. Nah, walaupun di dalam sabar dan syukur ini sebenarnya terkandung unsur sabar. Orang yang bersabar, dia bersabar. Ketika mendapatkan bala, dia bersabar. Dia sebenarnya sedang menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan emosional untuk melakukan atau mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Tuhan semesta alam, ya, yang menyebabkan hilangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika bersyukur juga sebenarnya bersabar, yaitu bersabar untuk tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal maksiat. Padahal dia sebenarnya mampu untuk melakukan itu, tapi kemudian dia tahan. Jadi ada syukur ketika mendapatkan bala, ada sabar ketika seorang mendapatkan ketika seorang mendapatkan nikmat, ada sabar ketika seorang mendapatkan bala. Dan di kedua ini intinya adalah pada kesabaran, karena kesabaran itu hakikatnya adalah al-imsak, ya, yaitu menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, lil bala'i nihayatun ma'lumatul waqti indallahi azza wa jalla. Bala atau cobaan itu waktunya telah ditetap, waktu berakhirnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda lil mubtala min as-sabr ila an yanqadi awanul bala. Maka bagi manusia yang diuji, dia sepatutnya seyogyanya bersabar sampai bala itu berakhir waktunya. Fa in taqalqala qabla al-waqti lam yanfa'il taqalqal. Kalau dia mengeluh minta disegerakan supaya bala ini berakhir sebelum waktunya, maka tak akan ada manfaatnya sikap mengeluh itu. Orang mendapatkan bala, kemudian dia respon dengan sikap mengeluh. Mengeluhkan kepada Tuhan, mengatakan bahwasanya ini takdir harusnya bukan untuk saya, gitu. Na'udzubillah min dzalik, Maha Suci Allah dari prasangka seperti itu. Atau mengeluhkan manusia, ya kan? Nah, sikap seperti itu ketika mendapatkan cobaan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menghilangkan masalah. tapi justru akan menambah masalah, menambah runyam. Ya, ke orang yang cerdas ketika mendapatkan bala seperti itu, walaupun fitrahnya manusia yang diciptakan, fitrahnya manusia yang penuh dengan kekurangan, ya, itu nafsunya akan menggiring ke sana. Karena tidak ada manusia yang senang dengan bala ataupun dengan musibah. Tapi seorang muslim adalah seorang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Minta tolonglah kepada Allah kalian itu dengan sabar dan salat. Allah jadikan di dalam ayat ini Allah memberikan arahan kepada kita bahwa sebab pertolongan Allah itu di dalam sabar dan salat. Nah, orang kalau mendapatkan bala, kemudian dia sabar, maka pertolongan Allah SWT akan dekat di situ. Tapi kalau mendapatkan bala, malah dia ngeresula ataupun ngeluh-ngeluh, sampai berprasangka buruk kepada Allah, na'udzubillah, ini dosa besar, bahkan bisa menjadi kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka itu adalah musibah di atas musibah. Kebenciannya ataupun kemurkaan dia terhadap takdir Allah, ya, itu lebih jauh lebih besar daripada musibah yang dialami. Ya, kalau sekedar musibah dunia yang kita dapatkan itu bisa berstatus, bisa bernilai positif bagi kita, bisa negatif gitu kan. Tapi musibah, maksudnya bernilai positif itu adalah musibah bisa menghapuskan dosa. Musibah bisa memancing kita untuk bersabar sehingga kita dapat pahala sabar. Musibah bisa menyebabkan seorang menjadi tinggi derajatnya. Kalau dosa-dosanya sudah terhapus oleh musibah-musibah yang dia sabari, atau oleh taubat-taubat dan istighfar yang dia lakukan sehingga dosanya terhapus, kemudian dia mendapatkan musibah, maka musibah itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Seperti musibah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah bukan berarti mereka enggak mendapatkan musibah, tapi mereka tetap mendapatkan musibah. Bahkan kata Nabi, "A'dhamul bala' al-anbiya." Orang yang paling berat mendapatkan bala ataupun musibah, cobaan itu para nabi. "Tsummal amsal fal amsal." Lalu orang yang semisal mereka, orang yang imannya di bawah mereka dan di bawah mereka. Nah, ini. Jadi ini perlu kita camkan dalam diri kita bahwa mengeluh, ya, la yanfa'it taqalqal. Mengeluh ketika mendapatkan musibah, sikap tidak lapang dada ketika mendapatkan musibah itu tidak manfaat. Bahkan itu bisa menjadi lebih besar daripada musibah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seseorang, maka akan Allah uji. Ini pasti ya para pendengar sekalian. Kalau kalian mau dicintai oleh Allah SWT, maka siaplah diuji oleh Allah. Allah akan uji untuk mematangkan cintanya itu. Ataukah cinta itu hanya cinta yang tidak tulus, cinta yang tidak matang? Allah pasti akan uji. Ini berlaku kepada siapapun, bahkan kepada para nabi dan rasul. Makanya ujiannya para nabi itu luar biasa, ya. Ada yang sampai digergaji, ada yang sampai di penjara, ya. Ada yang sampai diboikot, tidak makan berpekan-pekan, ya. Kekurangan makanan berpekan-pekan. Seperti Rasulullah SAW pernah diboikot oleh kaum kafir Quraisy, ya kan? Banyak sekali. Sampai ada yang dibakar hidup-hidup seperti Nabi Ibrahim. Jadi Allah itu kalau cinta sama seseorang, maka akan diuji dia. Nah, kita semua pengen kan dicintai sama Allah, maka siap-siap bahwa Allah akan uji. Akan datangkan kepada kita ujian, bisa berupa bala, bisa berupa nikmat. Kalau bala berarti kunci jawabannya sudah jelas. Allah sudah beberkan, fa in radiya falahur ridha. Kalau dia mendapatkan bala, dia ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah juga. Wa in sakhita falahus sukhtu. Mendapatkan bala tapi kemudian dia benci dengan takdir Allah, maka baginya kemurkaan Allah. A'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi as-sukhtu, sikap tidak ridha dengan takdir Allah ketika mendapatkan bala, itu lebih besar daripada musibah yang sedang dialami. Jangan kita jatuh kemudian ditimpa tangga, ditambah genteng, tambah pintu, ditambah usuk, ya kan, tambah gunung sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau kita sebagai manusia yang berpikir cerdas, maka kita akan sikapi dengan lapang dada, ridho dengan takdir Allah. Itu akan lebih manfaat, lebih menyehatkan jiwa kita dan lebih menyehatkan fisik kita juga, badan kita. Ya, dengan menata hati seperti itu, ridho dengan takdir Allah. Nah, orang kalau bisa merespon permasalahan itu dengan sikap yang tenang, ridho tadi, maka jalan keluar itu akan tampak gitu. Insyaallah dengan izin Allah jalan keluar itu akan tampak. Ya, karena memang orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan jalan keluar, dan sikapnya untuk sabar ketika mendapatkan bala itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Ya. Tapi kalau seorang sudah merespon masalah itu dengan respon yang negatif, ya, dengan emosional, dengan tidak rela, ini menyalahkan Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu justru akan membutuhkan pikirannya. Ya. Itu justru akan semakin merunyamkan masalahnya. Yang masalah tadi kalau dia sikapi sabar akan bernilai berkah, bisa menghapus dosa, bisa mengangkatkan derajatnya. Tapi ketika disikapi seperti itu, ya musibah, ya menjadi musibah dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi musibah itu tidak sekonyong-konyong buruk. Tidak sekonyong-konyong itu tanda Allah itu benci sama kita. Enggak. Ya. Musibah duniawi itu adalah bisa menjadi rahmat, bisa menjadi musibah beneran. Itu. Tergantung bagaimana respon seorang yang mendapatkan musibah. Nah, kita mau dapat yang mana nih? Kalau kita mau musibah itu menjadi berkah, ya sabar. Sudah nanti insya Allah jalan keluar itu dekat. Musibah menjadi pahala. Musibah bisa mengangkat derajat, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Inna Allah idha habba qawman ajjala lahul uqubata fid dunya. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seseorang hamba, maka akan Allah segerakan hukuman dosa-dosanya itu di dunia. Sampai kemudian kata Nabi SAW, sampai kemudian ketika dia bertemu Allah SWT dalam keadaan tidak membawa dosa. Ya, musibah mana yang lebih perih? Musibah dunia apa musibah akhirat? Adab dunia atau adab akhirat? Tentu adab akhirat yang lebih perih. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya musibah itu bisa menghapus dosa. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab apa namanya Risalah Tadmuriyah, ya kalau nggak salah, dia menyebutkan beberapa penyebab penghapus dosa itu, ya, istighfar, ada taubat, ada musibah, ya. Demikian juga dengan musibah itu penghapus dosa juga. Nah, ini, jadi kalau musibah dihadapi dengan respon yang negatif, nah itu menjadi petaka, ya, itu akan menjadi petaka bagi kita, na'udzubillah. Kemudian fasti'ajalu zawalul bala ma'ataqdiri muddatihi la yanfa. Ingin tergesa-gesa agar bala itu hilang, padahal Allah sudah tetapkan waktunya, itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya, jadi kita orang mendapatkan musibah, kemudian direspon dia nggak ridho, ya, kemudian dia ngeresulah kepada Allah, ya, kemudian dia berprasangka buruk terhadap takdir Allah, na'udzubillah. Padahal nggak mungkin Allah itu salah menetapkan takdir, itu nggak mungkin. Maha suci Allah SWT. Allah itu maha berilmu. Allah itu maha penyayang, maha hikmah, ya. Terkadang kita hanya melihat takdir itu dari kacamata awam, dengan cara pandang yang sangat sederhana, yang sangat permukaan, ya. Tidak secara mendalam. Gitu. Padahal yang menetapkan takdir ini adalah Tuhan yang maha hikmah, al-alim maha berilmu, ar-rahim maha penyayang, al-aziz maha mulia. Dan memiliki segala sifat yang di puncak kesempurnaan. Tidak mungkin sosok yang seperti itu salah dalam bertindak, salah dalam menetapkan takdir, itu enggak mungkin. Ya. Kalau kita lihat dengan kacamata awam, kacamata yang dangkal, ya mungkin ini seperti merugikan. Tapi kita harus yakin bahwasanya di dalam, di balik ini ada hikmah besar yang Allah sembunyikan. Yang itu adalah untuk maslahat kita. Ya. Kalau kita bisa bersabar, kita bisa percaya, dan kita enggak mengeluh ketika gigi kita harus dicabut dan itu sangat menyakitkan oleh seorang ahli gigi. Ya. Karena kita meyakini sang dokter ini adalah orang yang ahli di dalam bidangnya. Ya. Dan dia orang yang profesional. Maka kita percaya dan kita bisa menata hati untuk ridho dengan keputusan dokter itu. Harus dicabut nih gigi, harus dioperasi ini pak giginya. Walaupun sakit, ya kita tetap sabar. Karena kita yakin yang melakukan ini adalah orang yang berilmu, orang dokter yang profesional gitu. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa nanti setelah ini akan datang cahaya, akan datang manfaat untuk kita. Apa? Oh, nanti penyakitnya sudah hilang gitu. Walaupun giginya hilang satu, yang penting tidak mendatangkan penyakit yang lebih besar. Walaupun sakit-sakit, yang penting nanti setelah ini sembuh gitu kan. Karena kita tahu itu. Tapi kalau dalam bermuamalah dengan Allah, kadang kita lupa dengan hal itu. Padahal Allah itu Tuhan yang bukan hanya berilmu. Ini barangkali kalau dokter tadi berilmu, ya ilmunya manusia seperti apa? Dia hanya berilmu dalam masalah gigi saja. Tapi ilmu Allah SWT, ya, walillahi mathalul a'la, tidak bisa dibandingkan ya. Puncaknya ilmu Allah, sempurna ilmunya, mengetahui semuanya, semua ilmu yang ada di muka bumi itulah ilmu Allah. Ya, kita bisa apa ya, menata hati, bisa sabar ketika menerima keputusan sosok ataupun seseorang yang hanya yang mengilmui satu bidang yang sangat kecil dalam kehidupan dunia ini, masalah gigi. Masa kita tidak bisa menata hati untuk bersabar menerima keputusan Tuhan yang ilmunya luas, mengetahui hal yang gaib dan yang tampak. Bahkan wa ma min waraqatin illa ya'lamuha wa la yabisin, ya kan? Kata Allah, walillahi mafatihul ghaib. Allah itu apa namanya, tahu sampai daun-daun yang jatuh di muka bumi ini dari satu hari ini berapa jumlahnya, itu Allah tahu. Baik daun yang kering maupun daun yang basah. Allah itu tahu apa yang akan terjadi di besok hari, dia akan datang, dan yang sebelum terjadi dan yang sudah terjadi. Allah itu tahu dengan sebuah kejadian yang tidak terjadi. Andaikan kejadian itu terjadi, nanti dampaknya apa, itu Allah tahu. Kalau manusia kan taunya apa? Kalau kejadian itu sudah terjadi baru tahu, oh gini. Allah itu ilmunya luas. Masa kita enggak bisa menata hati ketika mendapatkan keputusan dari zat, sosok Tuhan yang seperti itu ilmunya ya. Ya, Allamul Ghuyub, kata Allah kan dalam Al-Qur'an, mengetahui hal-hal yang gaib. Alimun Hakim, Maha berilmu, sudah itu hakim, bijak. Ya. Kita ketika bertemu dengan seorang yang ahli dalam sebuah cabang ilmu seperti tadi dokter ya, kita percaya. Tapi enggak tahu apakah dokter ini hikmah atau enggak, bijak atau enggak, kita enggak tahu. Tapi yang penting dia nih sekolah di spesialis ini ya, kita nerima keputusannya ya ridho-ridho saja itu. Allah itu enggak cuma berilmu. Ilmunya lebih luas, sudah itu hakim, bijaksana. Tidak semua orang yang berilmu kan bijak, tapi Allah itu Tuhan. Tuhan yang maha mulia, yang sempurna, berilmu dan bijak. Berilmu dan Allah itu bijaksana. Ya. Kemudian ditambah lagi, Allah itu Rahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maha penyayang dengan kasih sayang yang luas ataupun kasih sayang yang khusus untuk hamba-hambanya. Ya, kalau dokter belum tentu kita tahu apakah dia benar-benar orang yang rahim atau tidak. Kita nggak tahu. Ya, kita hanya bertemu saat ketika periksa kan. Ini nggak tahu bagaimana sikap yang selebihnya. Tapi Allah itu rahim. Andaikan Tuhan yang apa namanya, kita bisa kita bisa menata hati untuk ridho menerima keputusan sang dokter hanya dengan kita tahu ini orang berilmu. Kenapa kita tidak bisa menata hati untuk ridho dan pasrah kepada keputusan Tuhan yang ilmunya lebih luas, ditambah bijaksana, ditambah Allah itu maha penyayang. Gak mungkin Allah itu kasih keputusan kepada kita kedolim sama kita tuh gak mungkin. Ya, ditambah Allah itu maha penyayang, ya kan? Sudah berilmu, maha bijaksana, maha penyayang. Ini tiga sifat ini saja itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita menata hati ridho dengan takdir Allah. Nah ini nih bagi seorang muslim yang mendapatkan musibah. Musim hujan seperti ini ada musibah banjir ataupun musibah bagi orang-orang yang berdagang barangkali bangkrut, atau musibah ada kerabatnya yang sedang sakit atau ditinggal oleh orang yang dia cintai, ya kan? Yang hidup namanya hidup ya berputar, kadang kita mendapatkan bahagia, kadang sedih, itu pasti. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, prinsip kita seperti itu, ridho, tidak minta tergesa-gesa untuk dihilangkan musibah itu, nah itu yang bermanfaat. Tapi seorang ketika dia respon dengan tidak ridho, kemudian minta segera diselesaikan masalah ini ataupun musibah ini, akhirnya gak manfaat itu malah. Nah, kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah musibah, ya Allah Allah marfa'annal bala' wal wabak, ya Allah angkatlah bala' dan juga penyakit di negeri ini, ya. Alhamdulillah sekarang mulai beranjak, pandemi mulai berakhir, alhamdulillah. Ini adalah ini yakin adalah kekuatan doa kaum mukminin yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ya, tidak minta untuk disegerakan. Ya. Nih, kalau kita tergesa-gesa ataupun apa ya, sikap apa namanya, tidak ridho dengan bala yang Allah berikan, itu enggak akan menyelesaikan masalah. Bala tetap akan berjalan sesuai dengan takdir waktu yang sudah Allah tetapkan gitu. Tapi kalau kita berdoa, bisa jadi bala itu terangkat dengan segera. Asalkan kita doanya itu enggak minta disegerakan, enggak buru-buru itu doanya. Minta buru-buru supaya dikabulkan, insyaallah doa itu mustajab. Karena yang namanya bala itu kan takdir. Dan yang namanya takdir itu akan terangkat dengan takdir yang lain gitu. Ya Allah menetapkan sebuah takdir, dan Allah juga di antara bentuk di antara takdir Allah itu juga Allah menakdirkan sebab dan akibat, ya kan. Nah, kalau kita mau tetap mau cepat diangkat balanya musibah sama Allah, ya mintanya dengan doa yang sopan sama Allah. Dengan doa gitu. Bukan dengan gerusulah benci, itu enggak akan selesai masalah. Tetap bala akan berjalan, tapi dengan doa. Maka doa itu bisa mengangkat bala, karena doa itu adalah sebab yang sesuai untuk mengangkat, yang berhubungan untuk mengangkat bala itu tadi. Baik. Kemudian beliau mengatakan fal wajibus sabar. Yang wajib bagi seorang muslim ketika mendapatkan musibah itu sabar. Wa in kana ad-du'a mashru'an wa la yanfa'u illa bihi. Meskipun doa itu juga disyariatkan dan tidak ada yang bermanfaat mengangkat bala itu kecuali doa. Nah, jadi kalau sabar itu wajib, sabar. Kalau doa ya silahkan, mau berdoa untuk diangkat bala sama Allah ya silahkan, enggak apa-apa. Itu masyru', itu disyariatkan. Tapi kalau sabar itu wajib. Ya, andaikan seorang misalnya mendapatkan musibah, kemudian dia tidak minta sama Allah supaya diangkat musibahnya, ya tidak mengapa. Barangkali dia ingin mengharapkan pahala dari musibah yang dia dapatkan. Semoga dengan ini Allah mengampuni dosa saya. Dosa saya terlalu banyak, ya. Semoga dengan ini Allah mengampuni, membersihkan saya, dan saya bisa menikmati kehidupan yang lapang dan sehat yang ketika nanti sudah di surga. Yang penting nanti enggak diadab di akhirat gitu. Orang mau seperti itu silahkan, tapi orang mau berdoa wa in kana du'a'u masyru', meskipun kalau dia mau berdoa silahkan. Tapi kalau wajib sabar. Kalau sabar itu wajib. Kalau dia berdoa minta sama Allah supaya diangkat musibahnya, itu tambahan. Ya, itu adalah dianjurkan. Selama musibah itu bukan musibah yang menyangkut agama gitu. Ini berbicara musibah-musibah yang berkaitan dengan musibah dunia gitu. Seperti banjir, sakit, bencana alam secara umum, ya kan? Dan yang lain-lain. Kalau musibah menyangkut iman, nah ini kita harus berlindung kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu berkaitan dengan agama kami. Seorang tidak tergerak untuk sholat lima waktu, ini musibah lebih besar daripada musibah tsunami, lebih besar daripada musibah penyakit. Seorang belum tergerak untuk melakukan ibadah puasa Ramadan padahal di bulan puasa, musibah itu. Itu musibah yang sebenar-benarnya itu. Itu musibah yang itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musibah duniawi ini bagi seorang muslim ringan, dunia ini adalah bagi seorang muslim tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Ringan bagi dia. Tapi kalau musibah menyangkut agama, nah ini kita harus berlindung. Dan kalau ada musibah yang kita rasakan saat ini menyentuh agama kita, barangkali dulu sebelum pandemi rajin menuntut ilmu, rajin kajian, rajin sholat jamaah. Sekarang begitu pandemi, ya mentang-mentang ada rukhsah, ada fatwa ulama, boleh enggak sholat jamaah. Sekarang mulai berakhir nih, beranjak pandemi. Dia sudah terlalu dini nak bubukkan sama rukhsah ketika pandemi, akhirnya jadi malas-malasan. Jangan seperti itu. Kita mengambil rukhsah karena Allah, ketika rukhsahnya ataupun keringanan yang sudah hilang, ya kita kembali lagi seperti awal karena Allah SWT. Kalau kita memang jujur dulu ketika fatwa ulama ya, setelah menimbang dalil dan kaedah-kaedah fikih yang ada, boleh tidak berjamaah di masjid, dan sekarang kan sudah mulai terangkat musibahnya. Kalau kita jujur mengamalkan arahan ulama itu karena Allah, maka ketika sudah hilang hudurnya, ya kita kembali. Ya, karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita tidak salat jamaah karena mencari ridha Allah, nah sekarang sudah mulai berakhir pandemi ya, kembali salat berjamaah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kemudian illa annahu la yanbaghi lid-da'i an yasta'jil. Silakan berdoa kalau dapat musibah, silakan berdoa. Untuk diangkat musibahnya enggak apa-apa. Asalkan ingat an la yasta'jil. Ya. La yanbaghi lid-da'i an yasta'jil. Asalkan tidak tergesa-gesa minta segera dikabulkan doanya. Ya Allah, angkatlah pandemi dengan segera ya Allah, besok hilangin. Itu misalnya seperti itu ya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Nanti siang ya Allah, cepat. Itu namanya sta'jil. Minta terburu-buru minta dikabulkan doa. Gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu sebab pintu istijabah doa itu ditutup oleh Allah ketika seorang itu cara berdoanya kayak ini. Yaitu dia berdoa dia berdoa disertai rasa terburu-buru supaya minta sama Allah itu dikabulkan. Tergesa-gesa supaya Allah itu mengabulkan doanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin." Doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tidaklah seorang hamba itu berdoa sama Allah kecuali dikabulkan. Ma lam yad'u bi ithmin. Selama isi doanya itu tidak mengandung dosa. Misalnya, ya Allah, mudahkan saya bisa beli khamer gitu. Ya Allah, menangkanlah judi saya ini. Ya Allah, semalam saya masang nomor. Ya Allah, menangkanlah. Ya Allah, saya lagi butuh duit. Nah, itu enggak mungkin dikabulkan sama Allah. Doa yang mengandung maksiat, atau qati'ati rahimin, atau doa yang menyebabkan putusnya tali silaturahim. Ada sebuah keluarga memiliki masalah dengan kerabatnya yang lain. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah saya dari dia. Ya Allah, pisahkanlah saya dari dia. Ini enggak mungkin dikabulkan sama Allah. Malam yasta'jil. Nah, selama dia enggak terburu-buru dalam berdoa. Qila ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal. Apa yang dimaksud dengan orang itu terburu-buru dalam berdoa? Nabi mengatakan, yaqulu da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibali. Ya. Aku doa terus sama Allah itu, doa terus tapi enggak kabulkan, kok enggak dikabul-kabulkan ya sama Allah. Nah, ini namanya terburu-buru. Ya. Dalam berdoa. Berdoa sama Allah, kemudian setelah itu tiba waktunya, setelah berjalan beberapa waktu, ya, dia beranggapan, dia melihat kok belum ada tanda-tanda dikabulkan doa ya, padahal saya itu udah doa terus sama Allah, tapi kok gak dikabul-kabulkan ya. Nah itu udah, kalau sudah ada prasangka seperti itu, udah pupus harapannya, beneran gak dikabulkan sama Allah ya. Ini yang mengatakan Nabi SAW, itu maksudnya doa itu, maksud orang itu berdoa terburu-buru di dalam doanya. Aku kok doa itu ya setiap tahajud ya doa, sujud ya doa, bahkan saya itu duha yang biasa saya enggak sholat duha, saya doa, saya itu sholat duha kan, doa juga, menyantuni anak yatim minta didoakan, tapi kok yo kayak enggak ada tanda-tanda dikabulkan doa ya. Nah udah, kalau sudah ada prasangka seperti itu, beneran enggak akan dikabulkan doanya. Itu sebab pintu-pintu langit tertutup menolak doanya. Ya. Jadi ini kita ketika berdoa tidak tergesa-gesa. Bal yata'abbad bisabri wad du'a'i wat taslim ilal hakim. Sepatutnya ya, sikap yang benar seorang mukmin itu beribadah dengan sabarnya, beribadah dengan doa yang dia panjatkan serta pasrah kepada Tuhan yang Maha Bijaksana. Ya. Jadi sabar kita ketika mendapatkan bala atau musibah itu ibadah. Seorang mukmin itu merasa tentram, tenang ketika berada dalam ibadah. Ya. Jadi sabar itu kalau kita sabar kita ketika mendapatkan musibah itu kita fahami, kita pandang sebagai ibadah, maka kita akan betah dalam kesabaran itu. Apalagi pahala sabar itu enggak main-main ya, kata Allah, innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah siapkan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Kalau kalian pernah mendengar orang yang baca Quran satu huruf itu minimal 10 pahala. Ya, satu hurufnya, satu huruf Al-Qur'an bernilai 10 pahala. Kalau sholat apa namanya, sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada ya, yang sholatnya sendirian. Kan? Nah, kalau sabar itu tanpa batas, derajatnya tanpa batas, tinggi sekali, pahalanya tanpa batas, luar biasa, nggak terhitung. Ya, berapa nilainya? Ya, saking mahalnya. Saking mahalnya sabar itu, masya Allah. Jadi kalau kita pandang sabar itu sebagai ibadah, bukan hanya respon yang naluri, ya, bukan sebagai sebuah respon yang naluri. Memang naluri manusia ya seperti itu idealnya, ya. Manusia yang cerdas ya kayak gitu, gitu. Bukan hanya sekedar cara pandang apa ya, sikap gitu kan. Tapi ini ibadah, maka kita akan betah dengan sabar itu. Ya, buat doa dan juga beribadah dengan doa yang kita panjatkan kita mendapatkan musibah. Jadi doa itu sendiri adalah ibadah. Ya, ya. Fokus saja sama ibadah, insya Allah hasil itu Allah sudah ngatur. Fokus dengan doa, fokus dengan sabar. Masalah kapan tibanya hasil dari doa kita, hasil dari sabar kita, jalan keluar dari masalahnya. Nah, itu perkara nanti lah, nggak usah dipikirin kayak gitu. Karena orang yang mendapatkan musibah lalu dia respon dengan sabar dan doa, dia kan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sabar, Allah akan beri solusi dari masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Bukankah di antara rezeki itu adalah jalan keluar? Jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, solusi dari masalah yang sedang menimpa kita. Dan Allah sudah bilang bahwasanya rezeki itu kalau kita bertakwa akan datang dari arah yang kita enggak pikirkan. Nah, kenapa kita harus capek-capek mikirin? Kenapa kita harus capek-capek mikirin hasil? Udah fokus aja sama takwa. fokus aja sama takwa, yaitu sab. Kalau dalam konteks orang yang mendapatkan musibah ya sabar, ya doa. Udah fokus itu aja. Insyaallah hasil itu datang. Karena kita beribadah dengan sabar kita, karena kita sedang beribadah dengan doa kita ketika mendapatkan musibah itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ya, inni la ahammuni al ijabah wa inni ahammuni ad-du'a. Atau kama qala. Aku tidak terlalu, saya tidak memusingkan, saya tidak terlalu berhak apa ya? Saya tidak terlalu memikirkan kapan datangnya pengkabulan doa dari Allah SWT. Tapi yang saya fokuskan adalah bagaimana saya terus berdoa kepada Allah SWT. Karena saya berdoa, karena saya beribadah dengan doa itu. Ya ini cara wali Allah ya, cara wali Allah yang sudah dijamin masuk surga yang bernama Umar bin Khattab dalam berdoa seperti itu. Fokus saja sama doa. Nanti soal kapan doa itu dikabulkan, Allah tuh tahu saat yang tepat ya pengkabulan doa itu tiba itu kapan. Karena kebaikan apapun kalau datang dalam waktu yang tidak tepat itu akan menjadi musibah ya, akan menjadi keburukan apapun itu. Kalau dia datang di waktu yang tidak tepat itu menjadi musibah. Contohnya kita pengen misalnya apa ya, ada seorang pengen makan, wah, makan seafood ya, kerang-kerang mungkin gitu, kangen dengan seafood ya. Tapi ternyata dia sedang kena kolesterol tinggi misalnya. Kolesterolnya sedang tinggi. Padahal pengen itu. Nah, kalau itu dia beneran seafood itu didatangkan di saat itu juga, apa yang terjadi? Malah petaka yang terjadi. Ya. Walaupun itu kita inginkan, keinginan kita kalau datang dalam waktu yang pada waktu yang tidak tepat itu menjadi musibah. Tapi ketika mungkin kolesterolnya sudah jinak ya kan, ya sudah bisa sudah tidak membahayakan dia, dia makan seafood ya waktu yang tepat. Seperti itu. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci suatu hal padahal itu baik bagi kalian. Ya, jadi kita bersabar itu ibadah. Kita beribadah dengan sabar, kita beribadah dengan doa. Fokus kepada ibadah kita, kepada takwa kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah beri dari arah yang tidak kita pikirkan. Nah, kalau Allah berikan rezeki, solusi, jalan keluar dari arah yang tidak kita pikirkan, kenapa kita harus tergesa-gesa? Kenapa kita harus capek-capek mikir jalan keluarnya? Sudah, fokus saja sama takwa. Dah, sabar. Oh ya, alhamdulillah sabar. Nanti datang jalan sendiri. Ya. Yang namanya solusi akan datang. Artinya di sini adalah kita enggak perlu tergesa-gesa mikirin oh, kapan ya dikabulkan doanya, kapan ya, dia enggak perlu. Baik, kemudian wa amal musta'jil wa du'a man wa yaqta'ul mawadu ila kana sababan fa in fa amal musta'jil fa muzahimun lil mudabbir. Orang yang tergesa-gesa minta dikabulkan doa ketika mendapatkan musibah, maka dia memaksa Tuhan ya, sama saja dia memaksa Tuhan. Walaisa hadha maqamal 'ubudiyah. Sikap seperti itu bukanlah apa namanya, sikap yang seperti itu tidak bernilai penghambaan. Ya. Orang yang tergesa-gesa minta dikabulkan doa, dia apa namanya berdoa kemudian berprasangka, kok Allah enggak ngabulin doa saya ya? Allah kok ngabulin doa saya ya? Padahal Allah sudah menyimpan rahasia akan mengabulkan doanya di waktu yang tepat. Kemudian dia berprasangka buruk sama Allah seperti itu kan enggak sopan sama Allah. Itu seperti orang maksa Tuhan untuk melakukan suatu hal. Padahal Allah itu adalah Tuhan yang maha berilmu, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, maha mulia. Kita sendiri aja enggak berani maksa seorang dokter yang mencabut gigi kita misalnya. Mungkin nih gigi harus dioperasi nih, harus dicabut, ini bahaya nih kalau enggak. Tapi harus nunggu waktu 1 pekan lagi ke depan. Karena mungkin harus menyesuaikan, harus mempersiapkan ini, itu, obat-obatan, kondisi, macam-macam ya. Dokter tahu yang kayak gitu. Nah, kemudian kita minta, kita enggak berani protes sama dokter. Dok, kenapa enggak hari ini aja, hari ini saya udah terlalu sakit hari ini aja. Enggak bisa kan. Terus orang ingin akan dioperasi karena ada sebuah penyakit dalam dirinya, ya. Tapi dokter mengatakan ini harus disiapkan dengan obat-obat dulu barangkali. Kita enggak berani protes sama dokter. kenapa enggak hari ini aja, Dok? Cepetan ya, enggak bisa gue gitu. Coba kalau kita seperti itu, apa sikapnya dokter? Ya, dokter akan jengkel ya kan. Ini tinggal manut saja, kamu tuh enggak tahu, manut saja gitu. Mana yang lebih baik? Ini demi kemaslahatan, demi nyawa kamu juga gitu. Nah, maka kenapa kepada Allah kita tidak bisa sikap seperti itu? Maka Allah lebih layak untuk disikapi seperti itu. Disikapi husnuzon kepada Allah. Sabar, ridha. Allah itu Maha Alim, Rahim, Hakim ya. Jadi orang yang tergesa-gesa minta dikabulkan doa itu seperti apa? Kayak maksa Allah untuk melakukan suatu hal. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukanlah sifat penghambaan. Ya. Bertentangan dengan sikap penghambaan. Wa innamal maqamul a'la huwar ridha. Sikap yang paling terpuji ketika seorang mendapatkan musibah adalah ridha. Mendapatkan musibah ridha. Itu terpuji. Itu keren banget. Wa sabru huwal lazim. Adapun sabar itu, sabar mendapatkan musibah itu wajib. Nah, itu keren. Tapi kalau dia enggak cuman sabar sampai ridha sama bala yang Allah berikan, wah itu keren banget itu. A'la huwa ridha. Ya. Kalau ridha itu tambahan. Tapi kalau sabar itu wajib. Mendapatkan musibah sabar itu kewajiban. Kalau dia meninggal kalau enggak sabar berarti kan meninggalkan kewajiban, berarti menerjang dosa. Tapi kalau dia enggak cuman sabar aja ya, dia enggak cuman sabar, dia tata hatinya lebih dalam lagi. Lebih tenang lagi sampai ridho sama Allah. Ridho dengan takdir Allah ini, alhamdulillah. Ya. Bahkan sampai muji Allah alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Maka dia telah melakukan perbuatan yang respon yang paling terpuji ketika seorang mendapatkan musibah, itu ridho. Itu tambahan. Tapi kalau enggak bisa ridho, minimal itu sabar. Minimal sabar. Kalau sudah bisa sabar, coba naiklah ke derajat yang lebih tinggi, yaitu ridho dengan takdir Allah SWT. Belajar dari sekecil musibah yang kita dapatkan. Belajar dari situ. Setiap hari kita akan mendapatkan itu. Mulai seperti kehujanan ya. Enggak bawa mantel kehujanan. Sabar, siap latihan. Namanya hati itu juga perlu dilatih, seperti fisik juga kan. Fisik untuk kuat ya, untuk kuat jogging 3 km per hari itu tidak tidak semata-mata langsung seperti itu. Bertahap dari mulai setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, akhirnya dia bisa menjadi rutinitasnya. Fisik untuk kuat push up satu hari 50 kali itu enggak bisa semata-mata ataupun langsung seketika itu juga, tapi bertahap dari mulai 10 kali, 20 kali, 30 kali, bertahap sekian waktu baru dia bisa bersabar. Bisa terbiasa dengan 50 kali push up. Nah, hati kita juga seperti itu. Dimulai dari musibah-musibah sepele lah. Jangan mudah mengeluh gitu. Kehujanan, pembawa mantel, basah kuyup ya. Tata dulu hati ini, sabar. Ya, enggak usah ngerusuloh, sabar. Kemudian hari besoknya ya kan, mau belanja udah jauh-jauh, ngajak keluarga, lupa bawa dompet ya gitu. Ya enggak usah mengeluh ya, sabar. Latihan dululah sabar dari yang kecil-kecil dulu loh. Ya. Lagi jalan di pinggir jalan tiba-tiba ada kendaraan berlari kencang dengan suara yang keras. Sabar dulu, latihan sabar. Nah, kalau sudah berhari-hari sekian waktu nih sudah bisa berlatih sabar dari ibadah-ibadah, dari balak-balak yang kecil itu, mulailah coba latihan untuk ridho. Ya. Orang yang sabar itu dia hanya bisa menahan. Dia menahan lisannya enggak ngerusuloh, menahan hatinya enggak benci sama keadaan. Itu sabar namanya. Namanya kan sabar itu wal imsak. Sabar itu menahan. Jadi kalau sikap kita mendapatkan bala itu seperti itu namanya sabar. Nah, kalau sudah bisa menata hati, minimal enggak ngeluh, enggak ngerusuloh, enggak benci dengan keadaan, itu sabar. Tapi kalau kita sampai kepada senang dengan keadaan. senang dengan musibahnya, ridho, rela. Kemudian muji Allah, nah itu namanya ridho. Muji Allah ketika mendapatkan musibah itu enggak cukup dengan alhamdulillah ala kulli hal, tapi hatinya tidak mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atau hatinya tidak merenungkan, tidak merasakan makna daripada kalimat itu. Kalau sekedar mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, semua orang bisa, sambil marah-marah pun bisa alhamdulillah ala kulli hal. Itu enggak bermakna alhamdulillah ala kulli halnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal, di setiap keadaan. Ya. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal untuk membantu hatinya, ataupun ya menyadarkan jiwanya untuk ridho. Nah, ini baru ini tingkatan tertinggi seorang mendapatkan musibah. Ini perlu latihan yang seperti itu. Ya. Baru nanti ketika dia beneran mendapatkan musibah yang lebih besar, dia sudah terlatih. Dimulai dari yang kecil-kecil. Ya. Dan pahalanya besar, orang bisa ridha dengan musibah. Itu ada sebuah hadis sahih, saya lupa teksnya ya. Yaitu seorang, diceritakan dalam hadis itu, seorang yang ditinggal mati anaknya. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat untuk melihat keadaan orang ini. Gimana keadaan si fulan? Gimana respon si fulan? Anak yang meninggal, gimana responnya? Maka kemudian dia memujimu ya Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Dia memujimu ya Allah. Maka Allah SWT pun bangunkan istana alhamdu. Istana pujian. Istana yang megah di surga. Ya. Itu bukan sekedar ucapan, tapi itu adalah ekspresi hati. Itu adalah ucapan yang dimaknai, ucapan yang ditulusi dengan hatinya gitu. Hatinya pun ridho, sehingga mendapatkan pahala yang besar seperti tadi. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita dengarkan pada kajian kali ini dapat bermanfaat, terutama bagi yang bicara di tempat ini dan juga kepada para pendengar sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.